Terasa waktu berlalu, hidup penuh dengan dosa. Dusta yang selama ini menyelimutiku, hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat tu bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, Allah kan selalu di hatiku. Al-Quran adalah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, Allah kan selalu di hatiku. Kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, selama aku bernafas, Allah akan selalu. Islam and